Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Ayyib taqaddam, paling ujung sana. Naam. Saudaranya Abdul Jalil ya. Siapa namanya ini? Sulaiman. Sulaiman. Ya, Abu Man anta? Abu siapa? Mulaika. Abu Mulaika. Baik. Fadhal ikra ya Aba Mulaika. Qala Imam Bukhari rahimahu taala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Munkadir an nabihi an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah wa inna minal ma'rufin antalqa ahoka ahoka biwajhin tolkin antufrigo min dalwika in fi inai ahika. Labas lebari ujung sebelah sana dari Bali. Taqaddam. Siapa namanya? Azrul. Iya. Fadhali. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Munkadir an abihi an Jabir qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah wa inna minal ma'rufi antalqa biwajhi talqin ahoka biwajhi talqin. Wa antufrigo min dalwika fi inai akhika. Labas. Yang tengah. Yang di belakangnya Anas. Apa namanya? Fauzi dari Bekasi. Bekasi itu mana itu? Jawa Barat. Baik. Fadhali. Qala Ibnu Hari Majalla hadasana Qutaibah. Qala Ibnu Hari Majalla hadasana Qutaibah. Hadasana Qutaibah. Hadasana Ibnu Munkadir an Abi an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu ma'rufin sadaqah kullu ma'rufin sadaqa wa inna minas sadaqati wa inna minal ma'rufi antalqa biwajhi talqin ahoka antalqa biwajhi talqin wa antufrigo andalwika fi ina min dalwika fi ina'i ahika. Inda man labis qamis al-abiyat falyak'ud, yang baju putih tetap duduk. Berarti yang selain baju putih berdiri. Indal baqin wal yaqra. Sampai mana Abu Julaibib? Akhoka. Hey. Ahsantum barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yajibu min auni al-malhufi. Bab apa-apa yang wajib untuk menolong al-malhub. Al-malhub ay al-madhlum, al-muttar, yaitu orang yang dizalimi dan orang yang muttar, terdesak. Iya, sangat membutuhkan bantuan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana al-Uwaisi, telah menghabarkan kepada kami al-Uwaisi, yang dimaksudkan adalah Ismail ibn Abi Uwais. Barakallahu fikum. Wa mahaluhu Ismail ibn Abi Uwais, Faris. Ramadan. Saduqun. Iya. Ismail ibn Abi Uwais saduq. Qala haddathana Abdurrahman ibn Abi Zinad, berkata Ismail, telah memberitakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Zinad. Barakallahu fikum. Saduqun. Abdurrahman bin Abu Zinad saduqun. Taghayyara hifdhuhu. sudah mengalami perubahan hafalannya. An abihi, dari ayahnya Abu Zinad. Abu Zinad siapa namanya? Abdul Musawwir. Wallahu a'lam. Sering namanya disebutkan. Hasan. Siapa nama Abu Zinad? Lo. Ubay. Lo, Ubay juga geleng-geleng kepala ini. Rifki. Udah ketemu belum? Belum ketemu, kurang cepat antum nyarinya. Mana lagi di tiga? Adi, siapa Adi? Taib, Abdullah bin Dhaqwan. Abu Zinad, barakallahu fikum. Taib. Kila, ada yang mengatakan barakallahu fikum, inna abahu akhu Abi Lu'lu'ah qatilu Umar. Ada yang mengatakan ayahnya Abu Zinad ini, yaitu Dhaqwan, adalah saudara dari Abu Lu'lu'ah, orang yang menikam sahabat Umar ibnu Al-Khattab, barakallahu fik. Baik. Wa kana yaghdabu idza du'iya bi Abi Zinad. Dan beliau tidak suka sebenarnya kalau dipanggil dengan Abu Zinad, barakallahu fikum. Iya. Tapi sudah terlanjur terkenal dengan nama tersebut, barakallahu fikum, wa kunyatuhu, dan kunyah beliau sebenarnya adalah Abu Abdurrahman. Iya. Barakallahu fikum. Abu Zinad itu lebih tepatnya lakob. Barakallahu fikum. Nama kunyah beliau sebenarnya adalah Abu Abdurrahman. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun faqih. Dia rawi yang thiqah dan termasuk pakar dalam fikih Islam. An Urwah, dari Urwah. Urwah di sini siapa? Bin Man, Ubaid. Urwah bin Ibn Zubair, barakallahu fikum. Tayyib. Saudaranya sahabat Abdullah bin Zubair. Iya. Abdullah bin Zubair sahabi, sedangkan Urwah tabi'i. Hingga kalau Anda mendapati riwayat Urwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya mursalah. Barakallahu fikum. Baik. Urwah ini seringnya meriwayatkan hadis, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bibinya. Ya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum. Baik. Thiqatun. An Abi Murawih, dari Abu Murawih Al-Ghifari, yuqalu Al-Laythi. Abu Murawih Al-Ghifari, ada yang mengatakan Al-Laythi, barakallahu fikum. Ya. Qila lahu suhbah. Ada yang mengatakan dia ini sahabi, barakallahu fikum. Wa illa fathiqah. Wa illa fathiqatun. Dan kalaupun bukan seorang sahabi, maka dia seorang rawi yang thiqah, tabi'iyun thiqah. Tayyib. Di kaunihi wulida fi hayatin nabi walam yalqa. Karena dia lahir di zaman nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis istilahnya apa itu? Ukasha. Mukhadram. Iya. Dalam ilmu hadis namanya mukhadram. Barakallahu fikum. Yang hidup di zaman Nabi namun tidak sempat berjumpa dengan beliau, namanya mukhadram. Barakallahu fikum. Tayyib. An Abi Dzar, dari Abu Dzar. Abu Dzar siapa namanya ya Abu Dzar? Siapa? Tayyib. Jundub bin Junada. Barakallahu fikum. Abu Dzar Al-Ghifari. Barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali khairun. Bahwasanya beliau pernah ditanya, ya qila ayyu al-a'mali khairun. Amalan apa yang paling baik? Qala imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Maka Nabi mengatakan amalan yang paling baik itu adalah keimanan kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Barakallahu fikum. Ya. Al-imanu billah yatadamman arba'ata umur. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengandung empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihi ta'ala. Mengimani akan wujudnya Allah, akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari sini barakallahu fikum, sebagian falasifah ahli filsafat barakallahu fikum, ya, yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan salbiyah, dengan penafian, ya, Allah itu barakallahu fikum la kharija alam wala dakhilah wala mubayina wala muhayithah. Ya, la alim wala jahil, la adil wala zalim. Allah itu tidak di dalam alam, tidak juga di luar. Allah itu tidak adil juga tidak zalim. Mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Peniadaan. Barakallahu fikum. Maka fa innahum laisa bimu'min. Iya, mereka itu bukanlah termasuk orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat untuk iman kepada Allah harus meyakini akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Orang yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan penafian sama saja meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mahmud Subaktakin. Barakallahu fikum, salah seorang amir. Ya. Ketika terjadi perdebatan antara Ibnu Fawraq barakallahu fikum dengan seorang ya ahlu sunnah, ketika barakallahu fikum Ibnu Fawraq mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan penafian barakallahu fikum, maka Mahmud Subaktakin selaku pihak yang barakallahu fikum menyaksikan perdebatan tadi mengatakan mayyiz, iya, bainal khaliq wal ma'dum. Kalau begitu apa bedanya antara sang khaliq, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada? Ya, kalau Anda mensifati Allah dengan tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, terus bedanya apa antara Allah dengan sesuatu yang tidak, tidak ada? Barakallahu fikum. Ya, itu hakikat ucapan barakallahu fikum sebagian ahli filsafat yang mereka mensifati Allah dengan penafian. Mereka itu pada hakikatnya laisa barakallahu fikum bimumin. Mereka bukanlah termasuk orang yang beriman. Karena mereka tidak percaya dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Asani barakallahu fikum, Al-imanu birububiyatih. Al-imanu birububiyatih, mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya annahu khaliq, raziq, mudabbir. Bahwasanya Allah adalah yang mencipta alam semesta, yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Itu hak rububiyah. Barakallahu fikum. Salis al-iman bi-uluhiyatih, yaitu mengimani akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ai ifraduhu bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Barakallahu fiik. Arabi yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Orang yang beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika empat perkara ini ada, maka orang itu pantas untuk mengatakan ana mu'minun billah. Iya, saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Tetapi ketika salah satu dari empat poin tadi barakallahu fikum tidak ada pada dia, maka tidak pantas bagi dia untuk mengatakan ana mu'minun billah. Barakallahu fikum, ya. Orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan asma wa sifat tidak pantas dikatakan ana mu'minun billah. Barakallahu fikum. Orang-orang yang berbuat syirik tidak pantas dikatakan ana mu'minun billah. Barakallahu fikum. Orang-orang yang meyakini adanya yang namanya barakallahu fikum al-autad, aqtab, al-ghaus, ya. Bahwasanya di alam semesta ini ada yang bisa mengatur selain Allah dari para wali, seperti Ghaus itu pimpinan tertinggi dari para wali. Kemudian di bawahnya ada Aqtab, wali kutub. Iya, masing-masing kutub itu ada wali yang mengatur. Kemudian di bawah Aqtab ada Al-Autad. Iya, wali-wali masing-masing wilayah. Barakallahu fikum. Mereka ini laisu bimu'minin. Iya, mereka tidak pantas untuk disebut sebagai kaum mukminin. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga iman kepada Allah barakallahu fikum itu termasuk amalan yang sangat besar. Iya. Qila fa ayyur riqabi afdal? Kemudian Rasul ditanya lagi tentang membebaskan budak yang paling afdal itu seperti apa? Iya. Barakallahu fikum. Riqab itu al-abd, budak yang hendak Anda merdekakan. Ditanya Rasul tentang amalan tersebut. Iya. Untuk memerdekakan budak yang paling afdal itu seperti apa kriterianya? Qala aghlaha samanan. Yaitu budak yang mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha. Dan budak yang paling berharga menurut pemiliknya. Barakallahu fikum, ya. Baik. Itu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Dan itu memang sebuah kaidah yang mutaridah. Ya. Barakallahu fikum. Ada harga, ada rupa. Ya. Barakallahu fikum. Budak yang mahal itu menunjukkan kualitasnya. Barakallahu fikum. Baik. Hukum asal. Ya, walaupun terkadang keluar dari hukum asal, tapi barakallahu fikum ghalibnya demikian. Iya. Baik. Atau budak yang barakallahu fikum paling berharga menurut tuannya, barakallahu fikum. Qala afa ra'aita illam astati' ba'dal amal? Maka orang tadi bertanya, bagaimana pendapat Anda kalau aku tidak mampu mengerjakan sebagian amalan-amalan tadi? Qala fatu'inu dha'ian au tasna'u li akhraqa. Ya. Dha'ian dha dhaya'. Ya. Dha dhaya'. Min al-faqrin wa 'iyalin. Dha'i itu adalah orang yang disia-siakan. Seperti orang fakir, barakallahu fikum, iya. Orang-orang miskin, barakallahu fikum, itu namanya dai. Taib. Au tasna'u li akhraq. Al-akhraq man laisa bisani'. Man laisa bisani'. Barakallahu fikum. Taib. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi Anda melayani orang tersebut. Barakallahu fikum. Qala afara'aita in da'aftu. Maka orang tadi bertanya lagi, bagaimana pendapat Anda kalau aku lemah untuk melakukan hal tersebut? Barakallahu fikum. Qala tada'un nasa minasyarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Maka kata Rasul, barakallahu fikum, iya, tada'ai takuf, engkau menahan diri untuk melakukan kejelekan kepada manusia karena tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, itu termasuk sedekah yang engkau sedekahkan kepada dirimu sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-muadzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Tayyib. Ada yang bisa kita ambil dari hadis? Yang pertama adalah al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah min ahabbil a'mali ilallah. Al-imanu billah wal jihad fi sabilillah min ahabbil a'mali ilallah. Bahwasanya iman kepada Allah dengan empat poin tadi dan jihad di jalan Allah itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza laisa min babil hasr. Dan ini bukan dalam bab pembatasan. Barakallahu. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain Rasul menyebutkan amalan yang berbeda. Iya, ketika ditanya ayyu a'mal afdal, ayyu a'mal ahabu ilallah, beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, beragam. Barakallahu fikum. Iya. Di antara sebabnya barakallahu fikum, iya. Tayyib lil munasabah disa'il. Jawaban tadi disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga beliau dalam memberikan jawaban tidak kaku. Iya. Disesuaikan dengan orang yang bertanya, ini karakternya seperti apa? Barakallahu fikum. Iya. Ketika ada orang yang minta nasihat kepada beliau ausi ini, qala la taghdab. Berikan nasihat kepadaku, maka Rasul mengatakan la taghdab. Kemungkinan Rasul melihat orang ini memiliki karakter apa yang emosional, temperamen. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain bertanya, beliau menjawab dengan jawaban yang lain. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga apa yang disebutkan di sini bukanlah dalam bab hasr. Di sana ada amalan-amalan yang juga sangat Allah cintai. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, al-hathu ala musa'adati man yahtaju ila aunin. Fi amalin ya'jizu anhu. Di dalamnya ada motivasi anjuran untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk melakukan sebuah amalan pekerjaan, iya, dan dia tidak mampu. Barakallahu fikum. Itu keutamaan yang sangat besar, ya. Sehingga di sini barakallahu fikum diharapkan kepada para thalabah, karena Anda hidup berbaur dengan teman-teman yang ada, ya, harus memiliki kepekaan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau Anda melihat barakallahu fikum ada di kalangan teman-teman Anda, mungkin yang satu kamar, barakallahu fikum, ya. Sakit, barakallahu fikum. Ya. Thayyib fal ihsan ilaihi. Maka hendaknya Anda berbuat ihsan kepada dia. Barakallahu fikum. Ya. Entah membawakan makanan, barakallahu fikum, tayyib yang dia butuhkan. Ya. Barakallahu fikum. Atau apa saja. Ya. Atau dibelikan obat, barakallahu fikum. Itu termasuk bentuk barakallahu fikum amalan yang dianjurkan. Tayyib. Ikhwan ya. Sehingga ketika kita hidup barakallahu fikum bersama dengan teman-teman yang lain, barakallahu fikum harus peka dengan keadaan sekitar. Iya, jangan kita menjadi orang yang cuek. Iya. Orang yang tidak peduli dengan keadaan sekitar. Barakallahu fikum, mau temannya sakit, mau temannya jungkir balik, barakallahu fikum, mau temannya ngapain, dia enggak peduli. Iya. Urusan saya adalah belajar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Atau dia sibuk dengan urusan yang lainnya. Barakallahu fikum. طيب. Orang yang demikian barakallahu fikum itu tidak akan disenangi oleh teman-temannya. Baik, barakallahu fikum. Yang ketiga, faedah berikutnya adalah sa'yul insan fi tahriri ariqa. Sa'yul Islam fi tahriri ariqa. Di dalamnya ada upaya Islam untuk ya, membebaskan perbudakan. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum di sini ada perkara yang perlu diketahui, ya, bahwasanya yang pertama kali mendeklarasikan tidak adanya perbudakan di dunia ini adalah Islam. Ya, barakallahu fikum. Tapi bukan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Iya, bukan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Iya, yang sangat dikenal dengan apa? Tayyib, deklarasinya untuk membebaskan umat manusia dari yang namanya perbudakan. Iya, bukan juga yang lainnya. Tetapi yang pertama kali barakallahu fikum mendeklarasikan tidak adanya iya, perbudakan yang zalim, barakallahu fikum upaya untuk membebaskan manusia dari perbudakan khususnya barakallahu fikum, iya. Perbudakan al-awthan itu adalah agama Islam. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang keempat, al-imtina anis syarri wal idha'il akharin. Al-imtina anis syarri wal wa idha'i al-akharin dakhilun fi a'malil iman. Baik. Barakallahu fikum. Baik, yaitu menahan diri untuk melakukan kejelekan dan menyakiti orang lain itu masuk dalam kategori amalan keimanan. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga minimal kalau Anda tidak bisa berbuat baik sama teman-temannya, jangan ganggu orang lain. Iya. Baik. Barakallah. Kalau enggak bawa sendal ke masjid jangan gosok. Iya. Baik. Enggak bawa sendal, barakallahu fikum, ke toko ya sudah jangan pakai sandal temannya. Barakallahu fikum. Iya. Itu termasuk jenis idza, barakallahu fikum. Iya. Anda berbuat baik saja tidak mampu, ini malah mau barakallahu fikum menyakiti orang lain. Baik, enggak bawa sabun, jangan pakai sabun temannya. Ya, ayuhat thalabah, minimal kalau Anda tidak bisa berbuat baik, ngasih senyum sama teman-temannya susah, ya, traktir teman-temannya juga susah, barakallahu, minimal Anda jangan bikin teman-temannya terganggu. Barakallahu fikum. Tayyib, itu termasuk khisal iman. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Ada salam dari Muslim untuk anak-anak Din 1. Ya, Din 1 saja yang dapat salam ya. Yang lain enggak dapat. Apakah anak bisa memberikan syafaat ketika orang tuanya di neraka? Barakallahu fikum. Iya, naam, yaitu barakallahu fikum di antaranya adalah anak-anak yang meninggal ketika masih kecil, barakallahu fikum belum baligh. Ayyib, dan orang tuanya bersabar, itu akan berikan syafaat kepada orang tuanya, barakallahu fikum. Ayyib, kemudian juga anak-anak yang gugur di dalam jihad, ya fisabilillah, juga barakallahu fikum akan memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan persyaratan orang tuanya tadi muslim, barakallahu fikum. Kalau orang tuanya kafir enggak bisa. Jangankan dia, Rasul saja tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya. Afwan Ustaz, apa penyebab seorang diwajibkan mandi junub dan bagaimana tata caranya? Ya, maklum ya, mungkin temannya ini baru belajar. Barakallahu fikum. Tayyib. Orang itu mandi junub, barakallahu fikum. Di antara penyebabnya adalah al-ihtilam. Ya, barakallahu fikum. Mimpi basah. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum. Tayyib. Yaitu berhubungan intim. Iya, berhubungan tubuh suami istri, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau mengeluarkan mani, maka wajib mandi junub. Kalau tidak dan barakallahu fikum sudah dukhul, ya, dalam artian timba masuk sumur, barakallahu fikum. Wa in lam yunzil, walaupun belum mengeluarkan air mani, tetap diwajibkan untuk mandi junub. Iya. Wa idza jalasa baina syu'abi al-abra arba faqad wajaba al-ghuslu. Apabila seorang suami itu mengumpuli istrinya, maka wajib mandi. Wa in lam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Barakallahu fikum. Tapi kalau hanya bercumbu biasa, barakallahu fikum, tidak mengeluarkan air mani, maka tidak wajib mandi junub. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Adapun tata caranya, barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama, dia mencuci tangannya terlebih dahulu. Kemudian dia membersihkan zakarnya, kemaluannya. Kemudian tangannya tadi digosokkan ya ke lantai atau dinding. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, dia berwudu tamaman. Ya, secara sempurna. Barakallahu fikum. Setelah itu baru dia barakallahu fikum menyiramkan air kepalanya ya 3 kali, setelah itu baru menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Itu mandi wajib yang kamil, yang sempurna. Barakallahu fikum. Seandainya dia cuman biur-biur begitu saja ya, enggak pakai wudu yang lainnya, sekedar basah semua tubuhnya, kafi, cukup. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Yang terakhir, tolong ceritakan pengalaman Ustadz dalam mempelajari ilmu nahwu. Pengen cerita-cerita rupanya ya. Gak cukup tuh kemarin ceritanya Ustadz Afif. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu semua barakallahu fikum berawal dulu ketika kita masih ngaji ya di kampus. Barakallahu fikum. Itu berawal ketika ustadz yang mengajari kita saat itu adalah Ustadz Tirmidzi ya, dari Ngawi, yang sekarang di pondok Ustadz Bukhari. Barakallahu fikum. Itu sering menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab dan kita diminta untuk memfotokopi. Iya. Baik. Saat itu kita beranggapan apa fungsinya, wong enggak bisa baca kitab, Ustaz. Barakallahu fikum. Maka saat itu barakallahu fikum, ya beliau mendoakan kita semua, ya. Ya dicoba saja, difotokopi, ya disimak baik-baik bagaimana membacanya. Ya insyaallah nanti ana doakan antum-antum semua, ya. Jadi bisa menjadi para asatid, ya orang-orang yang bisa baca kitab, barakallahu fikum, dan tayyib ya semisalnya. Tayyib. Saat itu barakallahu fikum, ana cuma mengamini saja. Amin dalam hati. Ya, barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum perkara yang mungkin kita anggap remeh. Ya. Terkadang teman-teman kita ngomong gitu ya sekedar nyeletuk, barakallahu fikum. Terkadang kita enggak sadar ketika dia mengomong tadi itu merupakan wujud doa, barakallahu fikum. Kita amini, itu makbul. pas waktu-waktunya mustajab. Itu diingat baik-baik. Ya. Terkadang cuma ngobrol biasa, bercanda, barakallahu fikum ya. Tayyib, barakallahu fikum fulan. Ya. Semoga saja ya nanti kalau antum tamat dari sini bisa belajar ke Yaman, Madinah, barak. Dan misalnya kan ya, ya amini saja barakallahu fikum. Siapa tahu itu termasuk waktu-waktu mustajabah. Barakallahu fikum. Tayyib. Saat itu ya belum tahu bagaimana ujung kehidupan. Ya, tayyib. Terus ya kita belajar barakallahu fikum. Ya, sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk putus kuliah. Ya, itu diawali oleh teman anak Aceh, barakallahu fikum, dulu juga di sini. Habibi namanya. Tayyib. Dia yang pertama kali mempelopori untuk hengkang dari kampus, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang kedua ya saya, ya. Akhirnya ikut dengan dia. Kalau dia sudah dapat izin dari orang tua. Ya. Adapun saya, barakallahu fikum, itu berat sekali. Orang tua untuk melepas untuk berhenti kuliah. Tayyib. Sehingga waktu itu saya siasati barakallahu fikum dengan ya kalau Bapak Ibu enggak bisa mengizinkan saya berhenti secara total, ya saya izin cuti 1 tahun. Ya, saya pengen belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Walaupun dengan berat hati, akhirnya orang tua juga mengizinkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Terus waktu itu barakallahu fikum pertama kali kita berangkatnya ke Pondok Imam Syafi'i. Di mana itu? Jember. Masih pondok yang lama. Iya. Ladak Pakem, barakallahu fikum. Tayyib. Di sana barakallahu fikum kita mondok. Iya. Tayyib. Dan saat itu sudah terlambat. Iya. Jadi teman-teman sudah mulai kira-kira hampir 1 tahun dimulai belajar. Dalam keadaan yang di sana itu barakallahu fikum adalah rata-rata ex ya laskar. Para seniornya. Ya. Orang-orang dekatnya Ustaz Luqman Ba'abdu. Baik. Ya. Sehingga sudah jago-jago bahasa Arabnya. Gitu ya. Plus sudah dimulai cukup lama KBM-nya. Wa subhanallah barakallahu fikum, saat itu kita dimasukkan dalam kamar ya. Yang juga isinya adalah kibaruhum. Ya, orang-orang yang memang seniornya mereka. Barakallahu fikum, seperti Ustaz Musa ya. Ustaz Fauzan Tawil. Hah? Satu lagi Fauzan ya yang ada di mana? Ngawi. Kemudian sekitarnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika di situ barakallahu fikum, wah, luar biasa. Ya. Mindernya masyaallah. Gitu ya. Asli minder barakallahu fikum. Ya. Itu sudah jago-jago, sudah di kamarnya itu masya Allah lancar semua bahasa Arabnya, hafal aja juga lancar. Di situ juga barakallahu fikum saya melihat ya kitab-kitab sudah banyak-banyak itu teman-teman ya. Sehingga di sana itu cuman ya ngeliatin kitabnya itu Fathul Bari, Saya Muslim gitu ya, panjang-panjang barakallahu fikum, kapan saya bisa baca kitab ya, kayaknya mustahil ini barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya ya demikian. Mindernya enggak ketulungan barakallahu fikum. Iya. Kemudian setelah itu barakallahu fikum terbit majalah Syariah, ya. Kalau sekarang Asy-Syariah ya. Sebelumnya itu Syariah. Edisi kedua barakallahu fikum, di situ ada pengumuman penerimaan santri Ma'had Al-Bayyinah Al-Islami. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sehingga barakallahu fikum, dari situ kita ambil pelajaran, ya mungkin wajar kalau sebagian para thalabah gitu ya, ada yang minder ketika baru belajar barakallahu fikum berhadapan dengan kakak-kakak kelasnya yang masya Allah gitu ya, kayak Pawas gitu ya, masya Allah lancar sudah luar biasa barakallahu fikum, ah kayak Sufyan begitu ya barakallahu fikum. Taib, wajar ya, itu juga yang kita alami dulu barakallahu fikum. Taib. Akhirnya ya teman-teman yang senasib dengan kita, yang baru-baru masuk, yang minder dengan barakallahu fikum keadaan teman-teman di sana, ya. Akhirnya, wah ini dia ini, pas ini, ya. Program bahasa Arab barakallahu fikum baru buka, masih seger gitu ya. Barakallahu fikum. Ini kayaknya pas untuk kita. Di sini orang sudah hebat-hebat, ya. Minder kita. Akhirnya barakallahu fikum minta izin kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullahu taala waroa. Beliau berat. Iya. Berat sekali untuk mengizinkan kita untuk pindah. Sudah ya, akhi, di sini saja antum. Iya. Ya Allah, gampang nanti ana minta sebagian ikhwan untuk privat. Iya. Barakallahu fikum, memberikan privat kepada antum-antum. Tapi kita masih rusak, berat, gimana, enggak enak, takut merepotkan, macam-macam. Ya sudah. Ya, akhirnya Ustaz Luqman Ba'abdu barakallahu fikum mengizinkan kita. Tapi kalau sudah di sana, ya, kita harapkan yang serius belajarnya dan jangan pindah-pindah lagi. Barakallahu fikum. Taib. Ya sudah. Waktu itu barakallahu fikum kita berangkat 4 orang. Ya. Anak Aceh 2, anak Medan 1. Kemudian saya, barakallahu fikum ya, baik, anak-anak Sumatera, barakallahu fikum, sampai ke Al-Bayyinah, barakallahu fikum, melihat ya Al-Bayyinah tempo dulu, ya sekarang yang jadi pondok TNI itu Al-Bayyinah tempo dulu, barakallahu fikum. Pertama kali masuk itu langsung, ya tempat pembuangan sampah, ya. Jadi dulu tempat orang buang sampah di situ, barakallahu fikum, dekat pondok kita. Masya Allah, gitu ya, barakallahu fikum. Ya sudah, disambut dengan sebagian para santri yang sudah mulai mendaftar, barakallahu fikum. Saat itu saya ingat sekali masuknya, barakallahu fikum, satu hari setelah Ustadz Agus hafizahullahu ta'ala waro'a Tayyib mengadakan akikohnya Ilyas. Jadi umur saya di sini itu seumuran Ilyas kira-kira ya. Kata Ustaz masih belum baligh. Nah, belum bisa dilepas. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Iya, kemudian barakallahu fikum ya di situ kita mulai ya beradaptasi barakallahu fikum dengan ya memang alhamdulillah rata-rata teman-temannya mulai dari nol putul barakallahu fikum. Itu juga ada sisi positifnya, ya beda kalau kita belajar satu temannya yang sudah punya background ya, latar belakang mondok, sudah bisa ini, sudah pernah belajar kitab ini, sama yang kalau satu kelas itu semuanya sama-sama nol putul, ya akan beda rasanya. Barakallahu. Saat itu mayoritas teman-teman dari nol, ya kosongan. Barakallahu fikum. Tinggal ustadznya ingin membentuk kita seperti apa. Barakallahu fikum. Iya, cuman paling seingat saya ada seorang teman barakallahu fikum yang sudah cukup lumayan ya, anak Aceh barakallahu fikum, Abu Ahmad namanya. Barakallahu fikum. Tayyib itu sudah lumayan, tulisan Arabnya sudah bagus. Barakallahu. Ya, situ kita dimulai dan saat itu barakallahu fikum program bahasa Arab kita 2 tahun. Iya. Program bahasa Arab kita 2 tahun barakallahu fikum. Dan setelah itu Ustadz langsung meringkas programnya dari 2 tahun menjadi 1 tahun sampai sekarang. Ya, barakallahu fikum. Itu dikarenakan beberapa hal, dikarenakan memang saat itu barakallahu fikum tidak ada Ustadz yang lain, ya. Saat itu cuma ada Ustadz Agus, kemudian Ustadz Abu Ubaidah yang sekarang mahajuri barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di situ diselingi dengan pelajaran diniyah, ya. ada pelajaran usus salasa, arba'in, barakallahu fikum, sehingga programnya agak diperpanjang. Ya, jadi bukan murni lughah, tapi di situ ada pelajaran diniyahnya, barakallahu fikum. Taib. Ya, di situ barakallahu fikum. Iya, resep yang ingin saya sharing gitu ya. Saya bagi-bagi dengan antum-antum, barakallahu fikum. Taib. Selain yang namanya ikhlas, ya, mujahadah, murojaah serius dan semisalnya, barakallahu fikum. Yang juga tidak kalah pentingnya, barakallahu fikum, Anda adalah mengikuti ya bimbingan dan arahan dari sang ustaz. Apa kata ustaz? Iya. Catat. Barakallahu fikum. Iya, tasrifan ini dicatat sampai selesai, catat. Iya, barak. Dihafalkan. Barakallahu fikum. Pokoknya nurut saja. Ngikuti alurnya sang pembimbing. Barakallahu fikum. Iya. Enggak perlu protes, menurut saya demikian, kok kayak gini ngajarnya ya? Kok enggak sama ya dengan yang di sebelah sana? Setahu saya kalau teman saya di sana itu belajarnya metodenya kayak gini, ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Baik, itu kurang adab, barakallahu fikum. Kita mendapati sebagian thalabah demikian. Iya, kok gaya belajarnya beda di sini sama yang lain, barakallahu fikum. Baik, itu tidak adab. Iya. Barakallahu. Sehingga ya Anda ikuti saja. Di sini ya caranya di sini, di sana caranya di sana. Kalau Anda belajar di sini, ya ikuti caranya di sini. Iya, barakallahu fikum. Baik, nanti ketika Anda sudah selesai dan Anda mengajar, barakallahu fikum, tinggal Anda yang meracik, meramu. Pernah belajar di sana bagaimana metodenya, di sini bagaimana metodenya, tinggal diramu sendiri. Iya. Tapi ketika Anda belajar di sebuah ma'had, ya ikuti, barakallahu fikum, iya, metode dan manhaj di sana. Ikuti saja alurnya, barakallahu fikum. Baik. Iya, disertai dengan poin-poin yang pernah disebutkan, barakallahu fikum, ikhlasan, iya, mujahadah, murajaah, barakallahu fikum, dan seterusnya. Insyaallah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Anda akan dimudahkan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan biasa barakallahu fikum kalau kita mendapati ya yang namanya munafasa, ya. Teman-teman yang sudah pintar duluan, barakallahu fikum. Baik. Iya, itu merupakan hal yang biasa, Anda harus sabar, enggak boleh hasad, enggak boleh iri, barakallahu fikum. Iya, saya sendiri ketika belajar barakallahu fikum ya bukan termasuk yang awalan yang bisa. Iya, tapi sudah ada teman-teman yang lebih pintar padahal sama-sama nol putulnya masuk. Ya, startnya sama. Taib. Itu saya ingat teman namanya Abu Zubair, orang Banjar. Itu dari nol putul, Masya Allah. Itu cepat dia, barakallahu fikum, bisanya mendahului kita. Barakallahu fikum. Taib. Iya, sehingga barakallahu fikum ketika melihat ada teman-teman yang lebih dulu bisa, lebih dahulu dipahamkan, barakallahu fikum, tayyib, itu jangan membuat kita putus asa. Iya, terus berusaha, terus latihan, barakallahu fikum, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ikuti saja. Iya, alurnya, barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.